Ada kucing diberi ciu, semua orang marah kecuali yang tidak. Maaf, tak ada kata maaf hari ini. Semua benci menunggu bumerang kembali.